Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فإن كن عبد الله قوم المسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan batin, terkhusus pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang cukup besar ini dalam rangka untuk mengkaji suatu tema yang mungkin jarang disentuh oleh kebanyakan pihak, suatu tema yang mungkin dianggap kurang bermakna oleh sebagian pihak, sebuah tema yang mungkin dianggap kurang pas oleh sebagian pihak. Namun sungguhnya qanafatina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, justru tema yang akan kita bahas ini nanti insyaallah taala adalah tema yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip besar Islam yang disampaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan kita angkat nanti insyaallah justru akan kita rasakan kemanfaatannya, kita rasakan kegunaannya, kita rasakan faedahnya sepanjang hidup kita dari mulai kita lahir sampai kita mati nanti. Tema itu adalah yang disebutkan dalam selebaran yang sudah menyebar, menyelami dunia jin. Menyelami dunia jin. Biasanya yang menyampaikan itu disebut oleh mereka dengan jinolog. Jinolog. Tapi saya bukan jinolog. Saya orang biasa aja. Pembahasannya seperti ini, qanafatina azakumullah. Kalau kita mau merujuk kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau merujuk kepada penjelasan-penjelasan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan-penjelasan para ulama. Kita akan mendapati keterangan yang sangat detail, yang sangat rinci, yang sangat rinci. Dan tidak perlu kita kemudian merujuk kepada jinolog-jinolog yang ada itu. Cukup dengan kita merujuk kepada ayat Al-Quran, merujuk kepada hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk kepada keterangan-keterangan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, juga para ulama yang setelah mereka generasi demi generasi sampai ulama sekarang ini pun. Itu cukup untuk mewakili, bahkan lebih dari cukup untuk menjelaskan tentang yang namanya dunia jin. Untuk masalah sejauh mana pentingnya materi ini, nanti kita akan ulas di tengah-tengah pembahasan insyaallah. Ikhwani fillah jazakumullah kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Sebelum saya masuk kepada pembahasan inti tema ini yang perlu difahami bersama oleh kita, bahwasannya dunia jin itu beda dengan dunia manusia, beda pula dengan dunia malaikat. Di sini ada tiga dunia, ada dunia malaikat, ada dunia jin, ada dunia manusia. Dunia manusia, dunia yang kita, dikarenakan kita termasuk manusia, Bani Adam. Dunia malaikat tentunya perlu pembahasan khusus tentang siapa malaikat itu dan bagaimana peri kehidupan malaikat itu. Dan yang ketiga ada dunia jin, dunia yang kita bahas nanti insyaallah ta'ala. Itu beda, beda dunia manusia, beda dunia jin. Perbedaan yang saya mencolok kaum muslimin yang saya hormati ialah kalau dunia jin dimasukkan oleh para ulama, dimasukkan dalam prinsip Islam termasuk perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang halus, yang tidak bisa kita pandang dengan mata telanjang ini. Itu secara globalnya. Sehingga kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, dikarenakan alamnya beda dengan alam kita, dikarenakan alamnya lebih halus daripada kita, maka untuk mengetahui seluk-beluk alam itu, itu harus, saya katakan harus, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu akan semua alam ini, yang maha tahu akan makhluk-makhluknya. Harus merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada umatnya tentang seluk-beluk alam halus tersebut. Yang intinya harus kembali kepada bimbingan Al-Quran, harus kembali kepada bimbingan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disertai dengan penjelasan-penjelasan pakar-pakar, jinolog-jinolog dari kalangan para ulama, bukan dari kalangan sembarang jinolog, dari kalangan para ulama. Para ulama kita dari mulai zamannya sahabat sampai sekarang ini, jangan anda pikir hanya bisa menerangkan tentang masalah sholat, atau tentang masalah puasa, atau tentang masalah haji, atau masalah zakat, atau masalah yang lain. Tidak. Bahkan mereka bisa menerangkan dengan rinci tentang masa dunia jin, tentunya kembali kepada bimbingan yang tadi. Di antara buktinya kaum muslimin yang saya hormati, di depan saya ini ada sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 769 Hijriah yang lalu. Sekitar 700-an tahun yang lalu lah. Ditulis oleh salah seorang syekh al-imam Al-Allamah Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Syibli dari kalangan mazhab Hanafi, menulis kitab khusus diberi judul oleh beliau dengan Ahkamul Mirjan, Hi Ahkamul Jan. Kitab yang antum lihat ini menerangkan dengan detail dari mulai A sampai Z yang namanya jin itu apa. Ada bukunya, sehingga tidak perlu kemudian lari ke jinolog. Cukup dengan Anda merujuk kepada buku ini, Anda tambahi dari rasa informasi yang lainnya, Anda melihat nas-nas Al-Quran, nas-nas Al-Hadis, jadilah Anda ketika berbicara lebih pakar daripada jinolog-jinolog yang super pakar itu. Barakallahu fiik. Dan menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa Inggris. Barakallahu fiik. Ringkasnya kaum muslimin yang saya hormati, yang ingin saya tekankan di sini adalah dikarenakan alamnya alam halus, maka harus kembali kepada bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak bisa dengan rekaan-rekaan, tidak bisa dengan praduga-praduga, tidak bisa dengan pengakuan-pengakuan, tidak bisa. Harus dengan pemberitahuan, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, berita dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari keterangan-keterangan para ulama yang berpengalaman dalam masalah. Kemudian kaum muslimin yang saya hormati, berbicara masalah dunia jin, ini saya katakan pembicaraan yang sangat luas. Sama luasnya tatkala kita berbicara tentang dunia manusia. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya jin itu, mereka tinggalnya sama dengan manusia ini. Alamnya mereka ya alam dunia ini. Tempatnya mereka ya sama dengan tempatnya kita ini. Nah, akan saya terangkan insya Allah. Dan dalam waktu yang bersamaan, jin itu juga termasuk makhluk yang diberi beban syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua beribadah kepada aku. Jin dan manusia adalah dua makhluk yang dikasih beban syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkewajiban mengabdi, menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga membicarakan dunia jin sama luasnya dengan membicarakan dunia manusia. Namun kaum muslimin yang saya hormati, kalaupun tidak bisa disampaikan seluruhnya, ya paling tidak disampaikan sebagiannya. Lumayan mendapatkan sedikit pengalaman yang namanya dunia jin tersebut. Dari pembahasan yang luas itu, kaum muslimin yang saya hormati, bisa kita klasifikasikan pembahasan dunia jin ini menjadi beberapa pembahasan. Supaya jangan sana kemari. Pembahasan yang pertama tentang masalah dunia jin itu membahas tentang masalah pri kehidupan mereka. Meliputi mereka itu dari mana asalnya, diciptakan dari apa, bapak sopo, siapa bapaknya. Nah, kemudian apakah mereka ini beranak pinak? Mereka itu tempat tinggalnya di mana? Mereka majelisnya, tempat duduknya di mana? Rumahnya mana? Kendaraannya apa? Makanannya apa? Tamam? Kemudian bagaimana bentuknya mereka? Itu semuanya terkait dengan pri kehidupan bangsa jin. Dibahas tuntas oleh para ulama. Selesai pembahasan masalah dunia jin, kemudian dibahas tentang masalah interaksi antara manusia dengan jin. interaksi antara manusia dengan jin. Bagaimana tentang permasalahan, apakah mungkin seorang manusia nikah dengan jin, jin nikah dengan manusia, manusianya laki-laki, jinnya perempuan, atau jinnya laki-laki, manusianya perempuan, apakah mungkin terjadi, apakah mungkin punya anak, kalau punya anak, anaknya bentuknya kayak apa, apakah bentuknya kayak jin gitu, ataukah bentuknya kayak manusia, atau bagaimana, kemudian bagaimana jin dengan manusia itu, apakah mereka takut sama manusia ataukah berani sama manusia, terkait dengan perkara interaksi antara jin dengan manusia. Pembahasan juga cukup panjang, juga pembahasan tentang permasalahan yang ketiga, pembahasan tentang permasalahan ibadahnya jin, itu juga perlu dibahas. Kenapa? Dikarenakan jin itu mukallaf. Mukallaf itu ialah makhluk yang diberi beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak manusia. Gimana ibadahnya jin itu? Jin itu ibadah di mana? Tempat ibadahnya bagaimana? Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana cara hajinya? Apakah mereka juga berbuat ini, berbuat itu? Terkait dengan semua pembahasan masalah ibadahnya jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kaum muslimin yang saya hormati, pembahasan yang sangat banyak tentang masalah hukum-hukum fikih. Dunia jin juga bahas hukum fikih. Bagaimana kalau kemudian Anda diimami sama jin? Jin jadi imam, Anda jadi makmum, apakah dihitung sholat jamaah ataukah dikatakan sholat sendirian? Kalau misalkan Anda sedang sholat, tahu-tahu ada jin lewat di depan Anda lagi sholat, sholatnya putus ataukah enggak putus? Itu pembahasan panjang, sangat panjang sekali pembahasannya. Dan pembahasan yang paling penting, hadirinna'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, adalah pembahasan tentang masalah tipu daya jin terhadap Bani Adam. Ini yang paling penting, paling penting. Dan sesungguhnya tujuan inti pembahasan menyelami dunia jin itu materi yang satu ini. Dikarenakan di antara jin itu ialah iblis. Iblis laknatullahi alaih. Dan saya terangkan bahwa iblis itu ialah moyangnya jin. Iblis ini sebagaimana Anda tahu kaum muslimin yang saya hormati, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala siap untuk menyimpangkan Bani Adam. Maka semenjak dia dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan rajim, la'in, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dia sudah mulai memancangkan bendera peperangan melawan Bani Adam dan menyatakan sumpah serapahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpangkan Bani Adam dan siap menebarkan permusuhan dia kepada Bani Adam sampai hari penghabisan nanti. Yang satu ini yang paling penting. Kita harus tahu bagaimana trik-triknya syaitan dalam menggoda Bani Adam. Dari mulai masalah was-was, bagaimana cara dia memberikan was-was kepada Bani Adam, kemudian terkait dengan pembahasan gangguan-gangguannya dia. Gangguan-gangguan dia, gangguannya bisa dalam bentuk apa namanya, kesurupan-kesurupan. Dia masuk dalam tubuhnya orang, kesurupan. Dalam bentuk was-was, dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan iblis kepada Bani Adam. Ini pembahasan yang sangat besar, yang sangat panjang. Setelah saya membuka-buka sedikit referensi tentang masalah jin, semakin saya buka satu kitab, terpaksa harus membuka kitab-kitab yang lain. Setiap saya ingin membahas sebuah permasalahan tentang masalah jin, ternyata saya harus membuka sekian puluh kitab untuk mengetahuinya. Setiap kali saya membuka buku-buku yang ada itu, muncul sekian banyak masalah di belakangnya. Maka secara global saya menyimpulkan, kalau seandainya pembahasan masalah jin itu ditulis, dibikin sebuah buku itu enggak cukup segini. Enggak cukup segini. Karena yang dibahas sama beliau ini hanya semata-mata peri kehidupan jin saja. Kalau mau dibahas lengkap sebagaimana saya terangkan tadi, dari mulai awal sampai terakhirnya, bisa keluar dalam bentuk buku setebal ini, itu sudah syukur. Sudah syukur ini. Nah, bayangan saya itu bisa sampai keluar beberapa jilid tebal dengan perincian secara detail dari mulai A sampai Z tentang masalah kehidupan jin. Ini bagi mukadimah saya gambarkan kaum muslimin yang saya hormati bahwa ternyata mengetahui dunia jin sangatlah penting dan sangat luas pembahasannya. Yang terpenting adalah mereka itu terkhususnya adalah iblis la'natullah yang alaih adalah musuh-musuh kita bagi Adam. Musuh-musuh kita bagi Adam. Sehingga kalau ada yang tanya apa faedahnya atau gunanya, apa pentingnya mempelajari masalah jin, kita katakan pentingnya itu sama seperti pentingnya makan bagi Anda. Sama seperti pentingnya minum bagi Anda. Dikatakan demikian dikarenakan memang Anda sangat berkepentingan untuk bisa menyelamatkan diri dari tipu daya jin, tipu daya syaitan, menyelamatkan diri dari gangguan-gangguan mereka, dari was-was mereka, dari upaya-upaya penyimpangan yang mereka lakukan. Dan justru kaum muslimin yang saya hormati, kalau bisa diringkas bahwasanya para nabi dan para rasul, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada umat umat yang ada ini oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diletakkan untuk umat dulu sampai sekarang ini, itu semuanya pembahasannya masalah ma'rakatul jinni wal ins. Semua pembahasannya terkait dengan masalah perseteruan antara manusia dengan jin. Sehingga sangat penting. Bukan materi yang ringan dan bukan materi yang gampang, bukan pula materi yang dianggap lalu. Justru sangat penting kaum muslimin yang saya hormati. Untuk mengingat waktu, kita akan membahas insyaallah utara yang pertama. Ini yang kita pentingkan di sini insyaallah, membahas tentang masalah peri kehidupan jin. Membahas tentang masalah peri kehidupan jin. Kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya jin, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api, nar, sebagaimana asal muasalnya bangsa manusia itu terbuat dari tin, dari tanah. Ini ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam banyak ayatnya. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan tentang pernyataan iblis sendiri. Katanya iblis kepada Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, engkau ciptakan aku dari nar, dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, Al-Hijr ayat yang ke-27, Allah menyatakan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, min naris samum. Dan jin, kata Allah, kami ciptakan dia sebelum Adam, kami ciptakan dia sebelum Adam terbuat dari api yang hitam, api yang bercampurkan asap-asap hitam. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-15, Allah menegaskan wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan jin dari api yang marij. Api yang marij diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap. Api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap. Ini pun juga disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Saya tulis di sini di nomor 2996 dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang asal muasal penciptaan tiga bangsa, malaikat, jin dan manusia. Beliau menerangkan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min narijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap. Sementara Adam alaihi salatu wassalam diciptakan sebagaimana yang digambarkan kepada kalian dalam ayat. Dari apa itu? Dari tanah. Enak ya ikhwan. Dia memberitahukan Allah dan Rasulnya. Jangan dengan yakin, dengan pasti kita mengatakan jin itu terbuat dari api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap. Asal muasal penciptaan jin. Kemudian kaum muslimin yang saya hormati, apakah jin itu ada? Apakah jin itu ada? Saya mau tanya kalau gitu. Saya mau tanya lengkap dengan dalilnya. Lumayan ya, ada sedikit hadiah. Yang bisa jawab tak kasih hadiah ini. Saya mau tanya ini. Atau dia mau saya tanya? Angkat tangan. Dokternya mau nanya. Baik, hendak ya dokter. Pertanyaan saya tadi, apakah jin itu ada dan apa dalilnya? Yang saya maukan sekarang itu ialah apakah jin itu berwujud, ada dan berwujud, bernyawa, hidup sebagaimana manusia ini? Kalau semata-mata ada ya gampang jawabannya, ada. Tapi saya bacakan penciptaannya, ada. Ya mesti ada. Apakah jin itu ada? Dalam artian dia itu hidup, makhluk hidup, beraktivitas, berinteraksi. Apakah jin itu semata-mata ke sebuah kekuatan supernatural atau kekuatan jahat atau roh-roh jahat atau sisanya yang gak berwujud? Enak ya, teruskan dulu, jangan kuat. Gimana jawabannya? Iya, pertanyaannya gampang lah, antek aja ya. Dikasih agak sedikit susah biar jawabannya. Monggo, jenengan, silakan. Ada dalilnya. Jawabannya urusan ini. Pernah melihat ini. Bentuknya kayak apa? Bentuknya sama. Sama kayak siapa? Berarti pandangan Anda keliru. Pandangan Anda keliru. Sama, Pak. Selamat. lampu mati kayaknya nih. Ya. Lampunya padam ini, Pak. Iya, makanya saya biarkan tadi karena sebelumnya dikasih selentingan padam. Saya enggak komplain karena saya tahu sih. Insyaallah, insyaallah. Ini kondisinya mendadak. Iya. Baik, baik. Jin itu ada, berinteraksi, hidup. Begitu Pak ya, kreativitas. Dasarnya ialah Al-Quran dan dibuktikan secara ilmiah. Al-Qurannya yang mana Pak? Yang saya inginkan itu ya ayatnya atau hadisnya atau apa. Kalau Al-Quran gitu ya, tadi saya terangkan dari awal Al-Quran yang menjelaskan. Ayat apa, surat apa, begitu. Bagus. Kayak layak mendapatkan hadiah ini. Jawabannya sudah benar, yang lain enggak usah angkat tangan. Dikasihkan sama Bapak. Nah, iya. Naam. Jawabannya sangat jelas. Yang namanya jin itu ada. Mewujud makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang berinteraksi, yang beraktivitas, yang bernyawa, sebagaimana manusia yang ada ini, cuman mereka itu alam jin, kita alamnya manusia. Sehingga jin itu bukan semata-mata kuwatun syirira, bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh kaum orientalis dan semisalnya, jin itu gak ada wujudnya, itu hanya semata-mata bahasa kiasan yang menerangkan kekuatan jahat yang gentayangan gitu saja. Nah, itu keyakinan yang batin. Jin itu ada makhluk yang bernyawa, yang berinteraksi. Dalilnya cukup dengan satu tadi yang dibawakan sama bapak tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Dari sisi dia, mereka juga diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semata-mata sebuah kekuatan, masa kekuatan disuruh ibadah? Hah? Taruh di mana otak mereka tuh ya, ikhwan? Kalau sebuah kekuatan semata kekuatan jahat, lalu untuk apa Allah mengatakan demikian? Disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukallaf yang ibadahnya sama dengan ibadahnya manusia, harus sholat, harus puasa, harus haji kalau dia mampu, harus zakat kalau dia mampu. Sesuatu yang disifati, diperintah untuk ibadah, itu mesti sesuatu yang makhluk, sesuatu yang punya nyawa, yang beraktivitas, yang berinteraksi, sebagaimana manusia yang ada. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti, yang menyelisihinya hanya kaum filsafat. Yang menyelisihinya hanya kaum filsafat, kaum rasionalis pendewa akal, dan kaum orientalis. Enggak ada lagi yang lain. Itu pun katanya para ulama yang mengingkarinya, kroco-kroconya mereka. Kalau tokoh-tokoh filsafatnya, tokoh-tokoh yang mendewakan akal dari kalangan mereka, itu mengimani adanya jin. Mereka hanya enggak percaya satu permasalahan. Pemirsa, yang tokohnya itu mereka hanya tidak percaya satu permasalahan. Tidak percaya kalau jin itu bisa masuk ke tubuhnya manusia. Hanya itu yang mereka ingkari. Kalau wujud ada, wujud makhluk bernyawa, mereka yakini. Tapi mereka tidak percaya kalau jin itu bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Nanti akan saya terangkan insyaallah. Mereka menggunakan akal. Jin dari api, manusia dari tanah, menyatu, kebakar lah. Nyatanya ada orang apa namanya kemasukan jin dan kebakar, oh, berarti bukan jin yang masuk itu. Itu lain. Nah, ini satu pembahasan yang saya katakan tadi, kaum muslimin yang saya hormati, juga termasuk pembahasan yang menunjukkan betapa pentingnya menyelami dunia jin. Ternyata menyangkut prinsip. Para ulama sudah menyatakan orang-orang yang mengingkari adanya jin itu orang menyimpang. Orang yang akidahnya menyimpang, enggak lurus akidahnya itu. Bahkan rata-rata yang mengingkari itu orang kafir. Orang kafir ya, Pak. Ada. Ini sangat penting mengetahui dunia jin. Baik, sehingga kita sepakat bahwasanya jin itu ada, makhluk beraktivitas, berinteraksi, bernyawa, dan asal muasal penciptaannya dari api yang menyala-nyala, yang dicampur dengan hitamnya asap. Sekarang pembahasan yang berikutnya. Mereka ini adalah makhluk yang selalu bentuknya api, ataukah sudah berubah dari penciptaan asalnya? Tahu tanyanya? Kalau yang caranya kan, apakah mereka itu? Mereka dikatakan mereka asal muasal penciptaannya kan api ya, dari api yang menyala-nyala. Apakah mereka itu kemudian setelah itu terus jadi api yang menyala-nyala, ataukah sudah berubah dari asal penciptaannya? Dari makhluk yang berdiri sendiri, yang beraktivitas dan semisalnya. Jawabannya kaum muslimin yang saya hormati. Saya ada ajang-ajang mau jawab ini, tenang. Ini biar pas sampai selesai taklim, selesai hadiahnya. Kalau sering-sering kasih hadiah, kehabisan nanti. Jawabannya kaum muslimin yang saya hormati. Diterangkan di sini oleh Al-Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Asy-Syibli dalam buku yang saya bawa tadi ini. Beliau membawakan beberapa argumentasi yang menunjukkan bahwasanya iblis dan juga jin-jin setan-setan yang ada itu, mereka sudah berubah dari bentuk aslinya, dari bentuk asal penciptaannya. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam asal muasalnya dari tanah. Nanti gitu ya. Itu tidak kemudian tanah terus jadi manusia tanah gitu. Tidak. Tapi sudah berubah dari bentuk asal penciptaannya dari tanah, berubah menjadi manusia sebagaimana yang antum saksikan sekarang ini, Anda masing-masing ini. Antum lihat ini tanah atau bukan ini? Ini daging, ada tulangnya segala macamnya itu. Maka begitu pula yang namanya bangsa jin, betul memang asal muasalnya dari api yang menyala-nyala, tapi setelah itu mereka sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari asal penciptaannya. Di antara buktinya kaum muslimin yang saya hormati ialah hadis yang sangat masyhur ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan para sahabatnya. Ini muttafaqun alaih. Tiba-tiba beliau maju, tiba-tiba beliau mundur. Paham ya? Pernah dengar riwayat ini? Ketika beliau selesai sholat, ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kok tadi Anda maju, Anda mundur? Maka beliau menjelaskan bahwasanya aku tadi dalam sholatku melihat semua hal, semua perkara. Ditampakkan kepadaku yang namanya surga. Dan aku hendak untuk mengambil satu jumput buah-buahan daripadanya. Kalau seandainya boleh saya ambil, bisa kamu rasakan sampai hari yang nanti. Disebutkan ketika itu iblis syaitan laknatullahi alaih Dia berusaha untuk mengganggu saya dengan membawa obor api yang menyala-nyala. Mau di apa namanya? Dikenakan di muka saya, paling saya mundur. Riwayat ini menunjukkan, katanya beliau, bahwasanya penciptaannya sebrut. Kalau seandainya masih dalam bentuk api yang menyala-nyala, untuk apa bawa obor api? Kata beliau. Dari paham ya? Untuk apa bawa obor api? Cukup dengan dirinya api itu langsung menghadap ke arah Rasul, sudah cukup untuk menakut-nakuti beliau. Lalu untuk apa kok kebutuhan bahwa operatif segala digini-gini ke mukanya beliau? Bukti yang menunjukkan bahwasanya dia sudah berubah dari penciptanya. Dalil yang lebih tegas lagi, kejadian yang berikutnya yang juga dialami oleh Rasulullah SAW, bahwasanya syaitan ini berusaha untuk memutuskan saat beliau datang untuk menghadap. Maka beliau maju dan mencekik dia. Beliau mengatakan, "Kanak tuh, saya cekik lehernya dia sampai dia itu melet." Tahu melet ya? Ngerti melet ya? Mencurukkan lidahnya sampai saya rasakan dinginnya air liur dia. Dinginnya air liur dia. Cekik kata beliau. Hampir-hampir saja dia ini saya ikat di tiang-tiang masjid. Supaya anak-anak kaum muslimin melihatnya dia. Kalaulah bukan karena saya ingat doanya saudara saya Sulaiman bin Dawud. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min qabli min ba'd. Wahai Rabbku, beri aku anugerah kekuasaan yang tidak bisa diberikan kepada seorang pun setelah. Maka saya lepaskan dia. Saya mengatakan ikhsa aduwallah. Minggir kamu musallah. Katanya beliau ini lebih tegas lagi. Kalau seandainya dia itu masih dalam bentuk aslinya yang namanya api yang menyala-nyala, ya enggak mungkin ada lesan ademnya itu. Enggak mungkin bisa dicekik sama Rasul. Masa mencekik api? Segitu ya kan enggak ada bentuknya. Ada api, kamu cekik gini-gini kan ya enggak bisa. Menunjukkan dia berubah dari asalnya. Bisa dicekik, punya lesan, bisa melet, dan dingin. Dingin. Nah, barakallah. Memang pengalaman orang-orang yang biasa mau diganggu sama jin itu merasakan sesuatu yang dingin. Ini pengalamannya jinolog. Baik. Al-Muhim kaum muslimin yang saya hormati, menunjukkan bahwa penciptaan jin itu sudah berubah dari asalnya. Sebagaimana manusia dulu kalanya terbuat dari tanah, sekarang sudah berubah, bukan lagi manusia tanah. Baik. Kemudian kaum muslimin yang saya hormati, pembahasan yang berikutnya adalah tentang permasalahan iblis, syaitan, dan jin. Mungkin di benak kita masih ada keserawutan. Dalam Al-Quran disebutkan dengan kata-kata iblis. Dalam ayat yang lainnya disebutkan dengan kata-kata syaitan. Dalam ayat yang lainnya dibawakan dengan kata-kata jin. Apa hakikat itu semuanya? Jawabannya qanatina azakumullah adalah bahwasanya mereka semuanya itu adalah satu bangsa, yaitu bangsa jin. Bangsa jin dikatakan sebagai bangsa jin dari kata-kata janna al-lail idha satara. Dikatakan bangsa jin dikarenakan mereka bangsa yang tersembunyi, bangsa yang halus. Secara bahasa janna, huruf asal jim dan nun, tamam, itu mengandung makna halus, mengandung makna samar, mengandung makna tertutupi. Dikatakan jin saking halusnya. Dikatakan jin junna, tameng, dikarenakan dia menamangi dirinya dari serangan musuh. Mereka semua dari bangsa jin. Iblis, yang namanya iblis, ini abul jin. Iblis itu kaum muslimin yang saya hormati adalah bapaknya jin. Sementara syaitan itu jenis khusus dari jin tadi. Yang namanya syaitan diambil dari kata-kata syaitanah, itu mengandung makna syar, mengandung makna jelek. Sehingga namanya syaitan itu adalah jin-jin yang kafir, jin-jin yang membangkang, jin-jin yang nakal. Ini syaitan. Ini syaitan. Ini kaum muslimin yang saya hormati, diterangkan oleh para ulama ketika mereka membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebutkan dalam surat Al-Kahfi dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang masalah jin ini. Tentang masalah iblis ini. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Bahwasanya jin itu, bahwasanya iblis itu terbuat dari jin atau dari kalangan bangsa jin. Kemudian dia fasik, durhaka kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat mayoritas besar ulama, bukan pendapat sebagian kecil ulama, dan itu pendapat yang sahih, bahwasanya iblis lanatullahi alaih itu adalah bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Ada pun yang diriwayatkan dari banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwasanya iblis itu dari bangsa malaikat, dari kabilah jin. Kalau malaikat penghuni langit, kalau jin penghuni bumi, itu semua adalah periwayatan-periwayatan Israiliyat, dongeng-dongeng Bani Israel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian dijelaskan oleh Imam Syangkiti rahimahullah dalam kitabnya Abwaul Bayan, tafsir Abwaul Bayan, ketika menerangkan ayat tadi. Dan yang benar sesuai dengan ayat tadi, kana minal jin fafasaqa'an amri wabdi. Yang namanya iblis itu dari bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Kemudian diterangkan oleh sebagian salaf dari kalangan tabi'in, seperti yang diterangkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Zaid ibn Aslam, salah seorang ahli tafsir pada masanya, di masa tabi'in. Dia mengatakan tentang masalah iblis, wa huwa abul jin kama adama abul jin. Iblis itu adalah bapaknya bangsa jin, sebagaimana Adam adalah bapaknya bangsa manusia. Juga disebutkan dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dengan syaratnya hasan, dia mengatakan fa iblisu abul jin kama anna Adam abul ins wa Adam minal ins wa huwa abuhum wa iblis minal jin wa huwa abuhum. Tegas belum mengatakan yang namanya iblis bapaknya jin, sebagaimana Adam bapaknya bangsa manusia. Adam dari manusia dan dia bapaknya mereka, sebagaimana iblis dari jin dan dia sebagai bapaknya mereka. Sebagaimana juga diterangkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga demikian. Beliau mengatakan iblis itu bukan termasuk malaikat sedikit pun. Tetapi yang namanya iblis itu adalah jin, asal muasal jin, sebagaimana Adam adalah asal muasal bangsa manusia. Pernyataan Abdurrahman bin Aslam, Al-Imam Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, tiga imam besar pada masanya dari kalangan tabi'in menerangkan ayat tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan demikian dengan tegas, beliau mengatakan fa iblis alladhi huwa abul jin, yang namanya iblis dia itu adalah bapaknya jin, moyangnya jin. Kemudian belum menerangkan dalam kesempatan yang lain disebutkan dalam bukunya beliau Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan wasyayatin hum maradatul jin wal jin wa jami'ul jin waladu iblis. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya setan itu pembangkang-pembangkang dari kalangan jin. Jin-jin pembangkang, jin-jin yang kafir. Dan semua jin, semua yang namanya jin itu dari anak keturunannya iblis. Dari tahan ya. Sehingga iblis itu punya keturunan sangat banyak. Tamam? Dari keturunannya ini ada ya, yang baik, ada yang jelek. Yang jelek dikatakan setan. Yang baik dikatakan jin yang soleh. Peringatnya kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya jin asal muasal mereka. Iblis bapaknya mereka. Setan adalah jin-jin pembangkang. Kata-kata jin itu mencakup jin yang baik, yang muslim, dan mencakup jin yang kafir, lebih umum. Kalau setan itu pasti jin yang jelek. Sebagaimana jin punya setan, manusia pun juga punya setan. Yaitu setan dari kalangan manusia, menggambarkan betapa jeleknya, betapa kufurnya, betapa jahatnya manusia itu. Dari fahami? Faham. Pembahasannya berikutnya. Mana yang lebih dahulu diciptakan? Lebih dulu diciptakan iblisnya, bangsa jinnya ini, ataukah lebih dahulu diciptakan bangsa manusia? Sebentar, saya mau kasih hadiah lagi, lebih gedut masyarakat. Si. Tergantung yang jawab siapa. Nanti hadiahnya ada dua jenis masyarakat. Saya yang nunjuk, kalau antumnya yang jawab lah, ya lah. Saya mau nunjuk ini. Bentar. Pertanyaannya gampang, mana yang lebih dahulu diciptakan, bangsa jin atau bangsa manusia? Yang saya tanya tentunya ya. Coba mas yang pakai kacamata belakang itu, yang pakai kacamata belakang, yang pakai kacamata, jenengan mas? Iya. Ya? Sampean, iya betul. Jangan oleh sampean. Pertanyaan saya, mana yang lebih dulu diciptakan, bangsa jin atau bangsa manusia, dengan dalilnya? Itu yang repot dengan dalilnya ini. Jawaban. Yang keras. Bangsa jin. Jin duluan. Dalilnya. Ya walaupun tidak bisa menyebutkan lafaz ayat, paling tidak maknanya atau apanya gitu. Argumentasi Anda apa? Bisa jawab? Tak kasih satu majalah. Isinya masalah pernikahan Islam itu. Silakan. Argumentasinya apa? Ya apa? Menyerah? Gak bisa menyerah. Ini pak harus begitu. Wah semangat. Pak Zati tahu ini masalah pernikahan Islami. Boleh. Sudah Pak Zati yang jawab. Silakan. Sebentar. Jawabannya sama. Bangsa jin duluan. Nah, apa argumentasinya? Ambil. Kasihkan Allah. Jelas, gamblang. Itu argumentasi namanya. Dan bukan dalam banyak ayat. Belum menerangkan tadi, buktinya kalau jin duluan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam sebagai bapaknya umat manusia ini, bangsa manusia ini. Beliau selesai diciptakan, Allah memerintahkan malaikat dan iblis jin untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Berarti sudah ada duluan. Pinter, Pak. Dan juga ayat yang saya bawakan sebelumnya itu, Al-Hijr, yang pernah saya bawakan itu, Allah menegaskan dalam firman-Nya, wal janna khalaqnahu qablu min nar samum. Dan yang namanya jin kami ciptakan sebelum Adam dari api yang hitam. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari Jabir, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, iblis itu nengok-nengok itu. Ini makhluk apa yang ditapan? Ditengok-tengok sama dia, begitu dicermati, maka dia tahu annahu la yatamalak, katanya Rasul. Iblis mengerti bahwasanya manusia satu ini la yatamalak, punya sifat yang tidak bisa konsisten dalam memegang sebuah permasalahan. Jadi ketika diciptakan itu jin sudah ada, iblis sudah ada, sudah nengok-nengok penciptanya ini. Ener, Pak. Allah yang harus. Masyaallah. Ayat. Pembahasan yang lainnya lagi. Ini masih pembahasan perhidupan jin. Anak yakin sampai selesai waktunya masih jin. Belum membahas masalah yang lain-lainnya. Ayat pembahasan yang lainnya lagi. Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih afdal? Bangsa jin atau bangsa manusia? Jawabannya, aku yang jawab sekarang. Jawabannya kaum muslimin yang saya hormati, dengan tanpa keraguan lagi, bangsa manusia lebih afdal daripada bangsa jin. Dalilnya apa? Buktinya, dalilnya kaum muslimin yang saya hormati, dikarenakan para nabi dan para rasul itu semua dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Paham ya? Para nabi dan para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, itu dari kalangan bangsa manusia, bukan dari kalangan bangsa jin. Naam. Dan itu adalah fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Naam. Juga itu merupakan fatwa yang disampaikan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Yang tadi Adam bilang guru saya ya, bukan. Itu guru-guru saya. Saya enggak sempat ketemu dengan beliau. Tamam, dalam buku beliau Tuhfatul Musyid. Dengan argumentasi yang sama, dikarenakan para nabi dan para rasul dari kalangan bangsa manusia, maka lebih afdal, lebih utama bangsa manusia daripada bangsa jin. Nah, barakallahu fiik. Pembahasan yang berikutnya tentang masalah, untuk melengkapi yang tadi, jasadnya jin. Diterangkan tadi oleh Al-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, ketika bertanya tentang masalah jasadnya jin, apakah dia jasad ataukah roh semata, maka beliau menjawab bahwasanya jin itu ialah ajsadun wa arwah. Yang namanya jin itu ialah dalam bentuk jasad, berjasad dan berroh, berarwah. Makhluk yang berjasad, yang memiliki arwah, yang memiliki nyawa, yang berinteraksi sebagaimana beberapa pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di hadapan Allah, pembahasan yang lainnya lagi terkait dengan masalah iblis. Apakah iblis itu memiliki turunan? Apakah iblis memiliki turunan? Jawabannya di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Allah menyatakan afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, wahai Bani Adam, menjadikan iblis dan zuriyahnya, keturunannya, sebagai wali-wali selainku, padahal dia itu dalam musuh kalian? Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah bahwasanya iblis itu memiliki zuriyah. Wa zuriyatahu. Apakah kamu menjadikan iblis dan turunan dia? Maka diyakini oleh para ulama bahwasanya iblis itu memiliki keturunan, baunya keturunan, baunya anak. Tapi pembahasan yang disampaikan oleh para ulama ialah apakah iblis itu punya istri? Ini dia. Ini harus ditanyakan dengan hadiah ini. Apakah jin atau iblis itu punya istri? Dari ayat tadi Al-Kahfi yang ke-50 tegas Allah mengatakan iblis itu punya keturunan. Dengan kata-kata apa kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali selainku? Kalau keturunan bolehlah, tak mengatakan demikian, yakin gitu. Iblis punya keturunan, iblis punya anak. Pertanyaannya, apakah iblis itu punya istri? Tenang, saya mau nanya ini. Hadiahnya ini. Nah, isinya apa? Aku yang nunjuk. Kalau ada yang gini terus, satu orang dapat hadiah 10 kan? Sebentar. Masih yang pakai baju Jeffrey. Iya, sampai dia. Pertanyaan saya, apakah iblis itu punya istri? Punya. Masya Allah. Nikahnya tahun berapa? Nikahnya tahun berapa? Iblis. Saya bilang iblis. Wallahu a'lam. Harus dijawab ini. Apakah iblis itu punya istri? Allah memberitakan iblis itu punya turunan. Pertanyaan saya, apakah dia punya istri? Si. Pakai kerusi. Tenang, Pak. Sudah. Tak korup, Pak. Anda. Sampaian. Kan ini yang 1, 2, 3 sejarahnya yang tadi itu. Sekawan kayaknya ini. Sampaian. Ya betul. Depannya itu. Yang pakai baju biru-biru. Gaya noleh. Nah, sampaian. Apakah iblis punya istri? Bukan yang depannya itu. Yang ini. Yang gak pakai peci. Iya, betul. Ya sampaian. Nah, gimana jawabannya? Oh, nggak tahu. Ini harus saya kasih apa yang tahu. Wah, ini semangat beliau aja itu. Ya boleh, mau apa? Silakan, Pak. Punya. Terus siapa istrinya iblis itu? Kan sampean membahasnya bangsa manusia. Harus pakai dalil. Tadi kan saya terangkan bangsa jin itu bangsa halus. Sempat ditanyakan kepada salah seorang imam, seingat saya Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya tanya, "Wahai imam, apakah iblis punya istri?" Jawabannya beliau, "Tilka arusun lam asyhadha." Itu acara pernikahan yang gak pernah saya saksikan. Itu jawabnya sang imam. Itu acara arus, acara walimahan pernikahan yang gak saya saksikan itu. Artinya apa? Ya saya gak tahu dia punya istri apa enggak. Dalilnya, pakai dalil. Bangsa halus, harus pakai dalil. Gak boleh pakai akal-akal. Argumentasi Anda apa mengatakan punya istri? Kalau keturunan ada ayatnya. Keturunan. Kalau istri? Anda ya? Iya. Jawabannya? Oh begitu ya. Gak ngerti. Yang lainnya yang tahu? Ada bantu. Punya. Punya. Siapa itu dia? Caranya apa?